Kurang tinggal. lu dan sentuh. Seorang yang begitu ku puja dan ku cintai, telah tega membuat luka. Dan harapanku pun menjadi sirna. Diiringilah kau gontai yang menderita dalam jiwa. Biarlah aku.

Sampai. Thank you.